Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam pertama dari 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan ini adalah waktu-waktu yang paling mulia selama bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat mulia, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam satu surat secara khusus, yaitu surat Al-Qadar, terdiri dari 5 ayat, semuanya berbicara tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Maka ayat pertama ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan malam ini, malam yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Dan juga disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya, jemaah sekalian, kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang akan terus-menerus ada. Maka siapa yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang insyaallah ta'ala akan terus-menerus ada. Dan disebutkan para ulama, maksud diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, di satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, yaitu diturunkan secara sekaligus 30 juz, kemudian secara berangsur-angsur selama 23 tahun diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Oleh karenanya, Ramadan secara umum adalah bulan Al-Quran, sebagaimana juga firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan secara khusus, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang penuh dengan keberkahan. Makanya kita dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk lebih banyak membaca Al-Quran, terutama di waktu malamnya, lebih utama lagi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Dijelaskan para ulama ahli tafsir, kalimat seperti ini digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dibicarakan di sini adalah sesuatu yang sangat penting dan Allah mengagungkannya. Sama dengan Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, menunjukkan apa yang dibicarakan di sini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung. Artinya, setiap hamba yang beriman mesti memberikan perhatian. Ini penting yang lagi dibicarakan. Harus kita berikan perhatian, harus kita mengambil pelajaran, harus kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu Allah menegaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kata para ulama, ibadah di malam tersebut pahalanya lebih baik, lebih besar daripada pahala selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Jadi subhanallah jemaah sekalian, luar biasa besarnya anugerah Allah dan luasnya rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita di malam ini, yaitu di malam Lailatul Qadar. Amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Padahal sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya antara 60 dan 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Pada umumnya umur kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-70 tahun saja. Kalau kita hidup 60 tahun, itu pun kita enggak bisa mengisi semuanya dengan ibadah. Ya, 20 tahun lamanya tidur. Karena tidur sepertiga dari waktu kita. Pada umumnya orang tidur sepertiga dari waktu dalam sehari. 20 tahun lamanya tidur. Belum lagi aktivitas yang lain. Belum lagi na'udzubillah, ternyata waktu yang singkat itu kita isi dengan banyak berbuat dosa atau perbuatan yang sia-sia. Tapi jemaah sekalian, Allah yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih dari 83 tahun 4 bulan. Maka sangat disayangkan sekali kalau kita kemudian menyia-nyiakan rahmat Allah, tidak memuliakan dan mengagungkan nikmat Allah. Maka harus ada dalam diri kita pemuliaan dan pengagungan. Ini yang pertama. Harus ada dalam hati kita pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Dan ini termasuk dari syiar Allah. وَمَا يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Kemudian setelah itu harus ada usaha dari kita untuk meraih pahala tersebut, untuk mendapatkannya. Dan jemaah sekalian, dikatakan di sini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya itu berapa? Apakah 1001? Bisa jadi. Dan bisa jadi juga lebih baik itu adalah 2000, 3000, dan seterusnya. Bisa saja Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan dengan perbuatan sia-sia, dengan foya-foya, dengan hura-hura, dengan menonton hiburan-hiburan, atau dengan banyak tidur saja, apalagi na'udzubillah dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka hendaklah jemaah sekalian kita bersemangat untuk mengisi Lailatul Qadar dengan ibadah. Dan juga dijelaskan para ulama, siapapun seorang muslim yang beribadah di malam tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tidak khusus orang-orang tertentu saja. Tidak khusus orang-orang tertentu saja yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Siapapun seorang muslim. Hanya saja pahala yang akan kita dapatkan sesuai dengan kadar ibadah kita masing-masing. Baik dari segi kadar kualitasnya maupun dari segi kadar kuantitasnya. Dan minimalnya seorang muslim di malam Lailatul Qadar melakukan solat maghrib dan solat isya. Itu amalan yang paling mulia, amalan yang paling tinggi di malam Lailatul Qadar, solat maghrib dan solat isya. Karena solat 5 waktu adalah ibadah yang paling tinggi setelah tauhid. Kemudian jemaah sekalian, alangkah baiknya kalau kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain yang pahalanya akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan banyak berdoa, beristighfar, bertobat kepada Allah, banyak berzikir, membaca Al-Quranul Karim, demikian pula melakukan solat malam, yaitu solat tarawih atau solat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini adalah tambahan keutamaan. Jadi bukan sekedar mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, juga akan mendapatkan ampunan. Subhanallah, sempurna sudah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, plus ditambah dengan ampunan. Tapi ada syaratnya jamaah sekalian. Imanan wahtisaban. Kita lakukan sholat malam itu karena iman dan mengharapkan pahala. Ini dua syarat. Yang pertama iman. Dan iman yang benar tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Artinya orang yang masih melakukan kesyirikan, masih melakukan kekufuran, jangan harap mendapatkan ampunan Allah, apalagi mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Bukan hanya itu, amal ibadah yang dulu pernah dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Ini jemaah sekalian, penghalang terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk meraih pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, yaitu ikhlas, semata-mata kita mengharapkan balasan dari Allah, tidak sedikit pun kita menginginkan pujian manusia. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan dan juga ampunan adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga syarat. Kalau kita tidak memenuhinya, jangan harap untuk mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun ampunan Allah. Iman kepadanya, demikian pula mengimani disunahkannya solat pada malam Lailatul Qadar itu, iman yang tidak dicampuri kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Kemudian ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena riya. Kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dalam beribadah, tidak mengada-ada di dalam ibadah, tidak melakukan amalan-amalan yang tidak beliau contohkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalannya saja sudah tertolak, bagaimana mungkin dapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan, apalagi mendapatkan ampunan. Amalannya saja sudah tertolak. Kemudian jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat, demikian pula Jibril, malaikat yang paling mulia, pada malam hari itu turun dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan. Jemaah sekalian, di malam Lailatul Qadar Allah tunjukkan kepada kita keagungannya, kebesarannya. Malaikat yang jumlahnya sangat banyak, mereka turun sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tilka laila fil ard aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat di muka bumi pada malam tersebut lebih banyak daripada batu-batu kerikil yang ada di bumi ini. Jadi luar biasa banyaknya mereka. Mereka turun jemaah sekalian di malam tersebut. Pagi harinya mereka balik. Makanya kata para ulama, tanda Lailatul Qadar yang paling besar adalah terbitnya matahari di pagi hari itu dalam keadaan redup. Banyak tanda Lailatul Qadar disebutkan dalam hadis, tetapi dijelaskan para ulama, semua tanda itu samar, belum bisa kita betul-betul yakin itu Lailatul Qadar. Hanya ada satu tanda yang paling meyakinkan, yaitu matahari terbit dalam keadaan redup, tidak kuat sinarnya seperti di hari-hari biasanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena banyaknya malaikat yang pulang kembali ke langit. Itulah tanda Lailatul Qadar yang paling kuat, yang paling meyakinkan. Tapi sayang kita menyadarinya ketika malam sudah berlalu. Iya. Begitu banyak malaikat, mereka turun jamaah sekalian dalam semalam, balik di pagi harinya. Padahal disebutkan dalam atsar-atsar yang sahih, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Tebal langit itu juga 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Tetapi malaikat bisa turun hanya dalam satu malam. Maka kita sudah bisa bayangkan bagaimana besarnya dan kuatnya serta cepatnya gerakan para malaikat. Maka ini semua menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Dan lebih hebat lagi, malaikat Jibril alaihissalam tatkala membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi pulang sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, hanya dalam satu malam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kurang lebih sama seperti itu kecepatan malaikat turun ke dunia. Ini semuanya kita ambil pelajaran. Di dalamnya ada keagungan dan kebesaran Allah. Allah menciptakan malaikat, makhluk yang begitu hebat, makhluk yang begitu dahsyat. Tetapi jamaah sekalian, mereka tidak bisa melakukan gerakan sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan dalam ayat ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Para malaikat dan malaikat Jibril turun di malam tersebut dengan izin dari Rabb mereka. Kalau malaikat saja sudah begitu hebat, maka bagaimana lagi yang menciptakannya? Oleh karena itu jamaah sekalian, para malaikat yang begitu hebat tersebut, yang begitu kuat, yang begitu cepat, yang begitu gagah perkasa dan dekat dengan Allah, tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Apalagi makhluk yang lain, apalagi dengan manusia yang kebanyakannya penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan najis-najis. Enggak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya untuk disembah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita tugas malaikat. Maksudnya dijelaskan para ulama adalah mereka diperintah oleh Allah tentang takdir selama satu tahun. Mulai dari tahun ini sampai tahun berikutnya. Ya. Kemudian apalagi tugas malaikat jemaah sekalian? Mereka mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Maka siapa yang lebih banyak ibadahnya, siapa yang lebih berkualitas ibadahnya, dialah yang insyaallah ta'ala akan lebih banyak mendapatkan doa malaikat. Itu tugas malaikat yang begitu banyak tersebut di muka bumi ini. Mereka datang dengan membawa rahmat Allah dan ampunannya, dan mereka mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Oleh karena itu sepatutnya kita lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah di malam itu. Walaupun jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita yang sangat hebat. Beliau lebih bersemangat beribadah bukan hanya di malam Lailatul Qadar, tetapi di keseluruhan malam pada 10 malam terakhir. Kenapa jamaah sekalian? Di situ ada hikmah besar. Mengapa Allah tidak memastikan kepada kita kapan Lailatul Qadar? Enggak, Allah enggak pastikan. Yang pasti ada di 10 hari terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi enggak dipastikan kapan. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Hikmahnya adalah supaya kita enggak milih malam Lailatul Qadar saja untuk beribadah atau untuk bersemangat ibadah, tapi di keseluruhan dari 10 malam itu kita semangat ibadah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi semangat beliau di hari-hari yang lain. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 akhir Ramadan, beliau kencangkan kain sarungnya. Maksudnya beliau tidak berhubungan suami istri dan beliau kurangi makan dan minum untuk fokus beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Jadi jemaah sekalian, inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk kesalahan sebagian orang hanya memilih malam-malam ganjil saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah semangat terus di 10 hari terakhir Ramadan. Dan juga jemaah sekalian, perlu kita pahami Lailatul Qadar bisa saja jatuh di malam genap. Maka sangat disayangkan kalau orang-orang hanya beribadah atau semangat ibadah di malam ganjil saja. Sebagaimana dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih, malam ganjil itu bisa dihitung dari depan dan bisa dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan, 21, 23 dan seterusnya. Tapi kalau dihitung dari belakang dan bulan ada 30, malam ganjil itu adalah satu malam yang tersisa, yaitu malam 30. Atau tiga malam yang tersisa, yaitu malam 28 dan seterusnya sampai malam 22. Artinya di malam genap pun bisa saja terjadi Lailatul Qadar. Walaupun hadis-hadis kebanyakan menunjukkan Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Walaupun itu enggak pasti juga, namun kebanyakan terjadi. Dan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar pada malam 21 Ramadan. Dan inilah kita berada di 21 Ramadan. Bisa saja malam ini adalah Lailatul Qadar sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena jemaah sekalian, di samping kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, bersandar kepadanya, berharap kepadanya, juga kita hendaklah banyak-banyak berdoa. Di dalam hadis At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku baca apabila aku mengetahui ini adalah Lailatul Qadar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Adapun tambahan karimun di dalam doa ini dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah, itu adalah tambahan yang dhaif. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keselamatan sampai dengan terbitnya waktu fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk dapat beribadah kepadanya di malam Lailatul Qadar dan di bulan yang penuh berkah ini, dan kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.